Lihat dari matan. Ya, nanti antum baca syarah aja dulu deh ya. Saya baca matannya dulu. Kalau antum yang terjemahkan terlama ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala yaqulu raji'a fa rabbihi al-'ali wa huwa Abu Bakr Salilul Ahdali. Baik, beliau di sini ya memperkenalkan diri beliau. Yaqulu raji, berkata ar-raji, orang yang mengharapkan afwa, ampunan, rabbihi, rabbnya al-ali, yang maha tinggi. Beliau menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa huwa Abu Bakar Salilul Ahdali, yaitu al-Imam Abu Bakar. Abu Bakar kunyahnya, nama aslinya beliau adalah Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi al-Ahdali. Nah, ini nisbahnya ya. Jadi nama beliau ya, beliau ini keturunan dari Husain. Beliau maka disebut juga oleh ulama As-Sayyid Abu Bakar bin Abdul Qasim ya, bin Ahdal al-Husaini al-Yamani. Sering disebut dengan Ibn al-Ahdal. Ya. Itu Abu Bakar, afwan, Abu Bakar bukan kunyah, nama asli beliau. Abu Bakar bin Abdul Qasim ya, al-Ahdal al-Husaini al-Yamani. Beliau berkata, alhamdulillahilladzi faqahana, segala puji bagi Allah yang telah memfaqihkan kita, memberikan pengetahuan kepada kita. Wali suluki syar'ihi nabbahana, ya, dan ya, memberikan ya, kepada kita wali suluki ya, atau nabbahana, dan Allah telah memberikan peringatan kepada kita. Nabbahana itu ma'tub sebenarnya ke faqahana. Lisuluki syar'ihi, itu maksudnya untuk menempuh syariatnya. Ya, lisuluki syar'ihi itu jar majrur, dia muta'alliq dengan muta'allaq yang mu'akhar. Paham enggak sini? Ya, faqahana wa nabbahana lisuluki syar'ihi. Harusnya begitu. Apa bukan harusnya? Apa normalnya begitu? Wa 'allamana subhanahu bil qalami, dan Allah Subhanahu wa taala ya telah mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang belum kita ketahui, bil qalam, dengan qalam, sebagaimana yang Allah sebutkan di Al-Qur'an ya, di surah Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram ya, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam. Allamana subhanahu bil qalam fadlan wa mannan minhu ma lam na'lami. Ya. Baik, sebagai bentuk karunia dan juga mannan ya, sama ini. Karunia mannan minhu dari Allah, dari hal-hal yang belum kita ketahui. Wa khassana bil afdalil adyani, dan Allah telah memberikan keistimewaan kepada kita. Ya, kepada kita. Ya, bi afdalil adyani, dengan seafdal-afdalnya agama, dengan agama yang paling utama. Wa sunnatil qurra'i wal qur'ani, tidak cukup itu. Juga ya diberikan sunnatil qurra'. Qurra' ini nanti diberikan enggak keterangannya? Qurra' enggak diberikan, ya. Enggak diberikan di sini oleh pentahqiq, yaitu diberikan keistimewaan sebaik-baik agama dan hadis sunnah qurra, hadis nabi ya, dan Quran yang mencerahkan. Fa kam lahu min ni'matin 'alaina, betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa minnatin awsalana ilaina, dan juga anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Fasyukru daiman lahu alama, aulahu la nuhsilahu in'ama. Maka syukur ya, daiman selalu lahu, untuknya, untuk Allah ya, ala ma aulahu, gitu, atas ya, syukur selalu untuknya, terpanjang untuknya, ala maulahu, ala ma aulahu ya, atas apa yang Allah berikan ya, kepada yang memberi ya, la nuhsi, yang kita tidak sanggup menghitungnya, lahu in'ama, nikmat-nikmat tersebut. Syukran yakunu sababal mazidi, syukur yang menjadikan sebab akan ya, sebab ditambahnya nikmat tersebut. Lain syakartum la azidanakum, begitu kan, li abdihi, kepada hambanya, min fadlihi, dari karunianya ya, al madidi ya, yang tiada batas akhirnya. Thumma salatuhu ma'at taslimi, kemudian salawat dan salam ya, salatuh salawat dan salam ala nabihi ar-raufi ar-rahimi, diperuntukkan kepada nabi yang memiliki sifat rauf dan rahim, sifat memiliki rauf, rasa kasih dan penyayang. Ini Allah sifati nabi ya, di ayat qad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai Allah sebutkan nabi itu bil mu'minina raufur rahim. Muhammadin wa alihi al-athhari, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang ya suci ya, yang suci, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya, al afadili, yang memiliki banyak keutamaan, yang paling utama ya, al abrari, yang memiliki berbagai keutamaan dan kebaikan, wa tabi'ihim bil istiqamati, dan juga para tabi'in, pengikut mereka yang dengan istiqamah mengikuti mereka, ala sabirihim ilal qiyamati ya, di atas jalan mereka sampai hari kiamat. Wa ba'dul ilmi azimul jadwa ya, maka ya, wa ba'du, gitu, wa ba'du, ini ada mudhofun ilaih yang dihadzaf ya. Nah ini ya, yang memisah ini dari kalimat ke kalimat berikutnya bisa amma ba'du, summa ba'du, wa ba'du, begitu, wa ba'du, amma ba'du, summa ba'du, dan beliau menggunakan waw ya, wa ba'du ya. Nah kayak amma ba'du, amma ba'da salawat, amma ba'da hamdillah ya, amma ba'da sana wa salati ala nabi. Nah mudhofun ilaihnya dihadzaf, diganti dengan dhammah ya, diganti dengan dhammah. Wa ba'du berarti wa ba'da as-sana wa ba'da al-muqaddimah, gitu. Nah wawnya itu ya, mabni ala dhamm, itu menunjukkan ada mudhofun ilaih yang dihadzaf. Wa ba'du, dan setelahnya, fal ilmu azimul jadwa la siyamal fiqhi ya, la siyama al-fiqhi asasut taqwa. Maka ilmu ya, maka ilmu itu adalah hal yang sangat agung jadwa manfaatnya, yang sangat agung manfaatnya, la siyama, apalagi terutama lagi fiqih, yang merupakan asas pondasi taqwa. Fahuwa ahammu sa'iril ulumi ya, maka fahuwa, yaitu ilmu fikih, ahammu sa'iril ulumi, adalah ilmu yang ya paling penting, paling organ, karena kita beribadah pada Allah ya melalui sunnah Rasulullah, yang itu hanya diketahui dengan fikih. Idh huwa lil khususi wal umumi ya, karena ilmu fikih ini berguna lil khusus, untuk kalangan orang-orang khas ya, kalangan orang yang berilmu, pembelajar, wal umumi, orang-orang awam sekalipun. Orang-orang awam sekalipun. Wa huwa fannun wasi'un muntashiru. Maka ilmu fikih merupakan fan, disiplin ilmu yang wasi'un, yang luas, yang muntashiru. Ya, furu'uhu. Nah, muntashiru, mana fa'il dari muntashiru? Furu'uhu. Yang muntashir furu'uhu, yang cabang-cabangnya itu tersebar luas. Ya, tersebar luas, bil adillah la tanhasiru, dengan bilangan yang engkau tidak sanggup membatasinya. Ya, wa innama tudbatu bil khawaidi fahibduha min a'zamil fawaidi. Wa innama tudbatu bil khawaidi. Nah, ilmu fikih ini hanya dapat dibatasi dengan kaedah-kaedah maka menghafal kaidah-kaidah tersebut min a'dhamil fawaidi, merupakan faedah terbesar. Wa hadhihi arjuzatun muhabbarah, ya, maka risalah ini, ya, nazam ini, manzumah ini, dia adalah, ya, arjuzah. Arjuzah itu apa? Hah? Kumpulan nazam, ya, yang dia apa namanya, muhabbarah. Apa muhabbarah? Yang indah, ya, yang indah, ya. Wajizatun, yang ringkas. Mutqanatun muharrarah, ya, yang ringkas, yang mutqanah, yang disusun dengan mutqin, ya, disusun dengan kokoh, ya. Muharrarah, ya, muharrarah, yang dia terhindar dari cacat, itu maksudnya. Nadhamtu fiha ma lahu min qa'idah, yang dari nadhom ini saya menadhomkan kaedah-kaedah manzumah ini, ya, ma lahu min qa'idah, ya, berupa kaedah fikih, ya, kaedah-kaedah kuliyatin muqarriban lil fa'idah, kaedah-kaedah fikih yang kuliyah, yang bersifat universal, ya, bersifat universal, muqarriban lil fa'idah. Muqarriban maksudnya apa? Ya, yang memudahkan untuk diambil faedahnya, memahaminya. Sama itu hal fawaid al-bahiyah, yang saya namakan manzumah ini dengan nama al-faraid al-bahiyah. Faraid itu apa sih? Ya, artinya dia faraid, intan-intan yang indah, gitu. Bahiyah. Li jam'iha al-fawaid al-fiqhiyah. Ya. Taib, karena risalah ini mengumpulkan, menghimpun faedah-faedah fikih. Lakhastuha bi'auni rabbil qadiri, maka lakhastuha, saya meringkasnya, tentu saja dengan pertolongan Rabbku yang al-qadir, ya, yang qadir, yang maha mampu. Min lujjatil asbahi wan nadairi, ya, dari lujjah. Lujjah itu apa? Apa lujjah? Hah? Apa? Lujjah itu bukan perasaan. Artinya ini saya kumpulkan dari intisari dari kitab Al-Asbah wa Nadha'ir. Al-Asbah wa Nadha'ir itu kitab kaidah fikih penting dalam mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i punya dua kitab namanya Al-Asbah wa Nadha'ir. Satu di bidang nahwu, satu di bidang usul apa? Qaid fikih. Qaid fikih. Yang dimaksud di sini min lujjatil asbah wa nadha'ir adalah yang beliau himpun dari kitab Imam As-Suyuti Al-Asbah wa Nadha'ir yang kaidah fikih, bukan yang nahwu. Ya, karena nanti di bidang nahwu As-Suyuti berbicara juga panjang lebar. Dia beliau punya Syarah Alfiyah Ibnu Malik, punya juga namanya kitab nahwu untuk tingkatan tinggi namanya Al-Asbah wa Nadha'ir. Ya. Musannafil Habri Suyuti Al-Ajalli. Ya, yang ini disusun oleh Haber, lautan ilmu, itu Suyuti Al-Ajalli, ya, ya, disusun oleh Imam Suyuti yang mulia. Taib, jazahu khairan Rabbuna Azza wa Jalla, ya, Al-Ajalla, ya, Al-Ajal, begitu aja, ya, jazahu khairan Rabbuna Azza wa Jalla, semoga beliau dibalas kebaikan oleh Rabb kita Azza wa Jalla. Baik. Isyaratan min Syekhina Syihabi, ya. Ala, ya. Alil janabi mursyidil tullabi. Ya, jadi ini adalah kitab ini sebagai isyarat dari guru kami. Artinya beliau menulis buku ini karena mendapatkan mandat wasiat dari gurunya. Ya, jadi beliau menulis buku ini karena ada mandat dari gurunya, ya, dari perintah syekhnya, ya, dari syekhina, dari guru kami, ya, Syihabul Ali, Syihab, Syihabuddin, Al-Ali Al-Janibi, yang memiliki ketinggian, Janab, Al-Mursyidit Tulabi, yang memiliki ketinggian luhur dan menjadi petunjuk. Beliau mursyid, beliau adalah mursyid pembimbing para tullab. Ya. Siapa guru beliau? A'ni, yang saya maksud guru saya itu adalah Syihabuddin Syihab As-Safiyyah Ahmad bin Nashiri Hawil Ma'adimi wal Jamalil Bahiri. Yang saya maksud adalah Syekh Safiyyah, yaitu Safiyuddin Ahmad bin Nashiri. Ya. Al-Hawi, ya. Al-Hawi yang memiliki al-ma'ali wal jamali, memiliki akhlak yang tinggi, ya, wal jamal yang indah akhlaknya, wal bahiri, ya, yang dia bagaikan bahir yang menjadi pelita. Taib. Sampai sini baru kita baca syarahnya. Beliau di sini tentu saja tidak mensyarah semua, ya, untaian matan. Namanya juga ini takrirat aja, ya, takrirat. Yang penting kita paham, ya, apa yang beliau katakan beserta contoh-contoh yang beliau nanti akan sebutkan. Nah, fadal dibaca Repi. Hah? Syarahnya ini enggak ada disebutkan. Ini cuman, ya, ini kan lihat dicetak berdasarkan nafkah sumbangan dari Madrasah Hidayatul Mubtadiin Bil Mahad Al-Islami Lilur Boyo ke Kodiri. Nah, cetakan Kediri. Enggak disebut siapa. Ini mungkin kumpulan kuyaha, kumpulan kiai, atau ya bisa jadi para pengajar yang ada di sana. Ya. Qala al-mu'allif, itu aja udah. Qala al-mu'allif jazahullahu khairan, dah. Itu aja kalau mau. Ha, itu. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif jazahullahu khairan. La nushi liqoulihi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. آله وهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب عند إمامنا الشافعي وقيل أنهم في مقام الدعاء كل في مقام الدعاء كل مؤمن كل مؤمن كل مؤمن ومؤمنة ولو كان عاصيا لخبر الطبراني وغيره آل محمد كل تقين بالاستقامة أي المداومة على طريق الدين بتأدية الفرائض واجتناب النواهي فالعلم المعهود شرعا وهو الحديث والتفسير والفقه وآلاتها عظيم الجدوى عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا باب نتعلمه من العلم أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا الفقه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة وما أحسن قول بعضهم إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز والعمر عن تحصيل كل علم يقصر فابدأ منه بالأهم وذلك الفقه فإن منه ملاغينا fi kulli halin anhu i'lam. Baik, cukup. Nah, di sini mu'allik hanya membahas ketika membahas tentang nikmat, ya. Ya. Di mana itu di poin yang lanuhsi, ya. Di poin mana itu? Oh, itu fasyukru daiman lahu alama aw lahu lanuhsi lahu inama. Ya. Baik. Karena mukadimah enggak apa-apa. Ya, la nuhsi ini berdasarkan firman Allah wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kemudian di situ beliau berselawat al-ahdal summa salatuhu mataslimi ala nabi rahimi Muhammadin wa alihi al-adhari. Siapa keluarga nabi? Hum aqaribuhu. Beliau ada yang dimaksud alu nabi adalah kerabat-kerabat beliau. Tapi kerabat beliau al-mu'minun, yang beriman. Maka Abu Lahab enggak masuk kerabat nabi. Ya, alu nabi, Abu Thalib enggak masuk doa kita. Wa ala alihi. Wah, berarti Abu Thalib, Abu Lahab juga dong. Enggak. Ya, mereka kafirun, ya. Mereka enggak masuk doa ini karena aqaribu al-mu'min. Ya. Nah, yang dimaksud alu nabi yang beriman. Kalau ada ya keluarga nabi, keturunan nabi ternyata jadi kuburiyun, mereka udah bukan alu nabi. Jadi kuburiyun. Kuburiyun terang-terangan jadi kuburiyun, bukan diduga. Oh, biasanya habaib kuburiyun, enggak boleh kayak gitu. Kok menghukumi orang kuburiyun, kalau menghukumi kuburiyun itu berarti jadi musyrikun. Enggak ada kuburiyun yang muwahidun. Kuburiyun itu musyrikun. Kalau musyrikun jelas. Ya. Nah, enggak boleh menghukumi fulan kuburi berdasarkan kebiasaan umumnya, enggak ada kayak begitu. Ini vonis bid'ah, enggak boleh. Mentakfir, menyatakan seorang kuburi itu takfir berarti. Ya, berarti mengatakan dia penyembah kubur. Maka harus jelas. Nah, sekarang ada Habib yang jelas-jelas menyembah kubur dalam bentuk berdoa, beristighosah kepada penghuni kubur. Maka dia bukan jadi alu nabi lagi. Nah, maka dia bukan jadi alu nabi. Ya. Semisal yang di Saudi itu, yang lagi ngetren sekarang, Al-Jufri. Hah? Dengan segala macam khurafatnya, kesyirikannya. Bahkan dia membolehkan mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal. Sehingga Syekh As-Suhaimi, antum bisa dengar suara langsung Syekh As-Suhaimi, di YouTube menghukumi Al-Jufri ini musyrik. Ya. Syekh As-Suhaimi kalau membantah Al-Jufri, ya Jufri, ya musyrik. Wah, begitu. Ya Jufri, ya musyrik. Ya Jufri, ya musyrik. Syekh As-Suhaimi. Ya. Ulama besar Saudi Arabia senior yang mengajar di Masjid Nabawi. Pernah ke Indonesia. Ya, kurang lebih 12 atau 11 tahun lalu. Ya, ke Makassar, Jakarta. Nah. Hah? 5 tahun lalu di Solo ya. Di Batu ya. Nah. Ya. Ya Jufri, ya musyrik. Ya. Siapa itu? Bin Bani Hashim wa Bani Muttalib. Dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Jadi kalaupun ternyata dia bukan kakeknya Abdul Muttalib, namun ternyata ya dia masih keturunan Bani Hashim, anaknya Hashim. Maka digolongkan sebagai apa namanya? Ahlul Bait. Ya, Imam Syafi'i juga demikian. Sampai ke Bani Hashim. Ini berdasarkan inda imamina. Ya, berdasarkan pendapat imam kami yaitu Imam Syafi'i. Wakil ada yang menyatakan ini berarti bukan annahum ya, innahum ya. Ya, karena ya kas anna atau inna setelah qala yaqulu itu kila dan seterusnya adalah kasrah. Nah, wakil annahum innahum fi maqamid du'a. Ya, ada yang menyatakan bahwasanya mereka itu alu nabi itu kedudukannya ya seperti kedudukan doa, yaitu setiap mukmin mukminah, ya itu adalah alu nabi. Bahkan ada yang menyatakan alu nabi itu adalah alul hadis, ya yang dikatakan alu nabi adalah alul hadis. Namun yang populer ialah setiap kerabat nabi dari Bani Muttalib dan Bani Hashim yang beriman, bertauhid. Walau kana asian, walaupun dia bermaksiat, di khabari Tabarani berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan yang lainnya. Kemudian disebutkan alu Muhammadin, berarti situ adalah kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Baik. Kemudian beliau mensyarah ya wa sahbihi al afadil al abrari wa tabi'ihim bil istiqamati. Nah, semoga selawat tercurah juga pada para sahabat yang memiliki berbagai keutamaan dan kebaikan dan pengikut mereka dengan istiqamah ala sabilihim ilal qiyamati. Di jalan mereka sampai hari kiamat. Bil istiqamati. Ay mengikuti sahabat bil mudawamah. Bil istiqamah ay mudawamati. Artinya dia konsisten, terus menerus. Ala tariqid din, di atas tariqah agama Islam ini. Ya, bita'diyatil fara'idi, dengan melaksanakan berbagai kewajiban. Wajtina bin nawahi. Dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, yang dilarang. Nah. Kemudian, Mu'alliq mulai memberikan syarah definisi ilmu. Ini batan yang mana ya? Wa ba'du fa ilmu adhimul jadwa, itu ya. Maka ilmu adalah azimul jadwa, hal yang paling bermanfaat, yang paling agung. Paris. Hah? Ngantuk? Matanya merah, matanya merah. Matanya merah. Ah, sini sini. Ah. Aris. Mutakil. Ah. Awas nabrak pala Raymond, orang tua itu. Ah. Raymond dia orang tua kan? Ah. Akbar sinan minkum. Ah. Ya. Maka ilmu di sini kata mu'alliq, ilmu itu adalah al-ma'hud syar'an. Sesuatu yang telah diketahui secara syar'i, bukan ilmu yang dimaksud. Ilmu matematika, ilmu nuklir, ilmu geopolitik, ilmu kalam, bukan. Ilmu yang ma'hud, yang sudah diketahui syar'an secara syar'i. Itu apa? Huwal hadis wa tafsir wa fikr wa alatuha. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikir, ilmu alatnya. Ya. Itu ilmu hadis, mustalahnya. Tafsir, usul tafsirnya. Fikih, usul dan qawaid fikihnya. Itu ilmu. Nah, itu ilmu. Dan semuanya, pembukanya, pembuka ilmu ini semua. Apa? Akidah, itu ilmu. Ah. Adhimul jadwa, yang paling besar manfaatnya. Ya, ilmu ini paling besar manfaatnya. Ini di kajian kita. Kajian waktu itu, ya, Syekh Al-Utsaimin yang kita kaji di sini selesai apa? Khulasah ta'zimul ilmi telah dibahas keutamaan ilmu itu ya. Ada tisu enggak? Sudi. Ya? Enggak ada. Nah. Ada. Tolong diambilin di atas. An-Nabi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum dari Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum qala, keduanya menyatakan babun nata'allamuhu minal ilmi, satu bab yang kita pelajari, satu bab ilmu yang kita pelajari, satu bab aja ya, bab maf'ul mutlak ya, babul istighal kalau kita belajar nahu, kalau kita belajar fikih bab sholat Jumat ya, ya kalau kita belajar akidah bab ya mengenai ya, misalkan bab di satu bab di kitab tauhid ya. Ahabbu ilaina min alfiraqatin tatawuan. Itu lebih kita sukai daripada hah? 1000 rakaat salat sunnah. Subhanallah. Lebih utama daripada 1000 rakaat salat sunnah. Antum sanggup salat 1000 rakaat salat sunnah? Hah? Enggak sanggup. Sanggup enggak? Mungkin sanggup, tapi dikalkulasikan. Ya 10 tahun kali nah, berapa tuh 2 rakaat? Mungkin bisa. Sholat sunnahnya banyak lagi ya. Ada duha, ya. Ada sholat istikharah, ya kan? Nugraha. Istikharahnya berapa kali itu Nugraha? Hah? Waktu Mas Monica. Enggak istikharah lagi jangan-jangan. Lihat langsung. Mau enggak? Mau, mau, mau. Mau. Nah, kapan? Terserah secepatnya. Enggak istikharah. Ya, insyaallah ntar. Ya mau. Lu istikharah kan Nugraha? Jujur. Istikharah. Oh, berapa kali? Masya Allah. Tuh, Raymond. Ya, si Koro, penting. Gak asal mau-mau aja. Nah. Al-fikhu. Nah, sedangkan fikih. Disebutkan di sini. Di mana di situ? Ya, beliau menyebutkan fikih. Wahuwa ahammu. Oh, itu ya. Wabadu fal ilmu azimul jadwa. La siyama al-fikhu asadut taqwa. Apalagi fikih, yang fikih itulah asas takwa. Ya, asas takwa fikih itu. Fikih, ya, keutamanya disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, majlisun majlisu fikhin khairun min ibadatin sittina sanatan. Majlis fikih itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Masya Allah. Majlis fikih. Iyalah. Karena dengan fikih kita jadi bisa beribadah pada Allah. Ya. Kalau enggak ada fikih gimana coba? mau beribadah pada Allah pakai cara apa? Hah? Asal-asalan. Wa ma ahsana qaula ba'dihim, sungguh sangat alangkah indahnya ucapan sebagian mereka, sebagian ulama. Idza ma'tazza dzu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi i'tizazin. Ya. Apabila memang orang yang memiliki ilmu itu mau berbangga, maka ilmu fikihlah yang patut untuk dibanggakan. Fakam tibin yafuhu wala kamiskin, wakam tayrin yatiru wala kabazin. Betapa banyak, ya, tib. Apa itu tib? Parfum, aroma wangi yang yafuhu, yafuhu, menebar bau yang kuat. Ternyata dia wala kamisk, dia bukan misk, dia bukan kasturi. Wakam yatiru tayr, ya, wakam tayrin yatiru, dan betapa banyak burung yang terbang. Wala kabazin, ternyata dia tidak seperti baz, Raja Wali. Ya. Wal umru an tahsiri kulli ilmin yaqsuru fabda minhu fal bil ahammi. Maka umur untuk menggapai semua ilmu itu terbatas. Ya. Fabda, maka mulailah minhu dari ilmu bil ahammi, yang paling penting. Orang kalau serius belajar, serius belajar, serius ngaji, setelah dia kenal tauhid, dia ikutin kajian tauhid, ya, dia mau lanjut kajian tauhid berikutnya, dia mau belajar fikih secara, ya, intensif, apa namanya, insentif, mukassaf, itu apa sih mukassaf Indonesia? Insentif, intensif, insentif mah duit. Ya, secara mukassaf, ya. Ya, nah dia itu keseriusan dia itu kalau dia mau belajar bahasa Arab. Nah, setelah dia belajar bahasa Arab, dia belajar usul qaid fikih. Ya, itu tanda keseriusan dia belajar. Kalau dia nggak mau belajar bahasa Arab, itu ngajinya dia nggak pernah mau serius, atau dia cuma sekedar udahlah gini-gini aja. Kalau orang nggak mau belajar bahasa Arab kayak begitu. Ya. Tanda seriusnya ngaji ya kayak gitu. Dia mau belajar bahasa Arab. Setelah dia belajar bahasa Arab, dia mau belajar fikih. Maka dia belajar qawaid dan usul fikih. Ya. Kalau akidah gimana? Akidah mutlak harus ya ikhwah. Ya, harus. Dan dengan bahasa Arab pun belajar akidah jadi lebih mudah. Masuk ke buku-buku lanjutan enggak ngerti bahasa Arab, apa coba? Hah? Enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Dia belajar wasithiyah aja pun pusing nanti. Syarahnya pusing. Ya, apalagi masuk ke Hamawiyah, aduh, kasihan. Ya, pusing dia. Apalagi nanti kalau masalah domir-domir, aduh, pusing dia. Ketemu domir-domir. Nah, itu pentingnya belajar bahasa Arab. Karena dengan belajar bahasa Arab akan mudah belajar usul fikih. Di usul fikih disebutin domir mutasil, isi mausul, apa coba? Kalau enggak ngerti belajar bahasa Arab, apa sih isi mausul? Hah? Apa sih ini wajib kalau bentuknya fi'il amr? Apa sih fi'il amr? Ini kalau ada lamul amr itu apa sih? Ya, dilarang kalau dimulai itu prediksinya dengan lanahiyah. Apa sih lanahiyah? Hah? Taib. Ini dia khobar, mubtada khobar, tapi bentuknya perintah. Apa sih itu? Ya nggak paham. Belajar usul fikih pun juga mesti pakai modal bahasa Arab. Qaid fikih juga begitu. Nah, ini tanda seorang belajar serius, dia belajar bahasa Arab. Kemudian dia belajar fikih, usul fikih. Fabda minhu bil aham, maka mulailah dengan yang paling penting. Ya, paling penting. Belajar bahasa Arab itu pembukanya, kuncinya. Ya, dia belajar akidah, ya. Ya, dia belajar bahasa Arab. Nah, dia belajar fikih ibadah sehari-hari. Ya, belajar fikih ibadah sehari-hari. Baik. Wadzalika fil alfiqhu fa inna minhu ma lan ginan fi kulli halin anhu. Maka yang paling penting yaitu fikih. Ya, karena ya, fikih itu ma lan, ya. Ma la ginan fa inna minhu ma la ginan. Dari fikihlah itu, ya. Karena fikih itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Fikuli halin dalam setiap keadaan dia. Ya. Dia mau beribadah pada Allah caranya gimana? Nah, terus lanjut ke qaulul mu'allik. Nah. Kasih ke Nugraha. Fadhal Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-mu'allik ilam annahu yata'akkadu li kulli talibi fannin qabla shuru'ihi fihi ay yatasawwara al-mabadi'a al-ashrata wa haddul fikhi al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyyati wastimdaduhu min al-kitabi was-sunnati wal-ijma'i wal-qiyasi wa faidatuhu imtithalu awamirillahi wajtinabi nawahihi wa mawdu'uhu af'alul mukallafina min haythu uludil ahkami laha wa hukmuhu al-wujubu al-ayni awil kifai wa masailuhu al-qadaya kal-wudu'i syartun li sihhati salati wa wadi'uhu al-a'immatul mujtahiduna wa nisbatuhu mugoyarun lil ulumi mughayyirun lil ulumi wa fadluhu ala sa'il ulumi liqoulihi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din bil qawaidi jam'u qaidatin wa hiya al amru al kulli al muntabiqi al muntabiq muntabaqu ala juz'iyatihi ka qoulihim الأصل بقاء مكان على مكان ومن أمثلتها من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل ومنها من أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار انتهى. طيب. Kemudian al-mu'allik jazakallahu khairan mengatakan wa'lam ya, dan ketahuilah innahu yuta'akkad likulli talibi fannin qabla syuru'ihi fihi ayatasawwar al-mabadi'a ala syurata. Kemudian diketahuilah bahwasanya sangat ditekankan bagi setiap ya penuntut ilmu yang dia menuntut ilmu cabang atau bidang studi tertentu, qabla syuru'ihi sebelum dia memulai belajar bidang studi tersebut, fihi dia mesti ayatasawwar, dia mesti memiliki gambaran mabadi al-ashrah. Ini mabadi al-ashrah itu kan ada, dia mesti tahu kalau dia mau belajar ya hadis, dia mesti tahu ta'riful hadis, definisi hadis lugatan wastilahan. Ya, mauduhu, dia mesti tahu mauduhu. Topiknya apa sih? Yang ketiga, samaratuhu. Hasilnya apa? Fungsinya apa? Wasyarafuhu, kemuliaannya. Yang berikutnya nisbatuhu. Nisbatnya ini gimana? Yang berikutnya apa namanya? Wadiuhu, siapa sih yang meletakkan pertama kali ilmu ini? Ya, baru terakhir nanti hukmuhu. Apa sih hukum mempelajari ini? Nah, itu namanya mabadi al-ashrah. Nah, kalau antum mau terjun ke suatu bidang studi tertentu dari ilmu, fan tertentu dari ilmu, ya ketahui ini. Ya, ta'rifnya, definisinya, lugatan wastilahan. Jangan sampai belajar nahu, definisi nahu apa? Enggak tahu. Hah? Lugatan apa? Enggak ngerti. Ini ajib. Coba kalau antum ya serius ditanya, antum belajar apa? Belajar nahu. Buku apa? Ala Jurumiya. Di mana? Ya, di kota A. Siapa pengajarnya? Ustadz Fulan. Berapa kali sepekan? Ya, 3 kali sepekan. Misalkan, durasi waktunya berapa? 1 jam. Kapan waktunya? Ba'da subuh. Ditanya deh. Ya, mahwa ta'rifun nahwi lugatan wastilahan. Kalau dia nggak ngerti, keder itu, ya. Kalau dia belajar serius, baru dia paham. Ya, lugatan yutlaq ala ma'anin kathiratin. Wah, baru dia belajar. Nahu, ya, itu diitlakan kepada berbagai makna yang sangat banyak. Mana al-qasad, al-masil, al-miqdar, wah, al-jihah. Nah. Taib. Istilahan apa? Ilmun bi-usulin mustanbatan min kalamil Arab. Yu'rafu biha ahwalu awakhir kalim. I'raban wa bina'an. Wah, ini baru ini ngerti ilmu nahu. Ya, kalau enggak paham. Ya. Dia mesti tahu apa sih? Apa namanya? Fungsi ilmu nahu itu apa? Hukumnya apa? Gitu, ha? Dia ngerti. Walaupun dia tahu ini khilaf. Dia sebutin aja. Menurut Syafi'i, Ibnu Taimiyah, fardhu ain, ya, wa ghairuhuma bukan fardhu ain tapi fardhu kifayah. Ya, fardhu kifayah. Minimal fardhu kifayah. Ya, bukan mustahab gitu, bukan mustahab. Bukan mustahab. Nah, ini penting belajar bahasa Arab. Zaman kita sekarang ilmu itu, ya, ilmu bahasa Arab itu jarang dipelajari. Taib. Anu lagi tadi, wahadul fiqh, definisi fikih itu apa sih? Ini syar apa syar'an ya, secara syar'i atau istilahan. Kata mu'alik, al-ilmu bil-ahkam as-syar'iyah al-amaliyah. Ilmu ya, mengenai hukum-hukum syar'i yang amali, yang dapat diterapkan. Al-muktasabi yang diperoleh. Min adillatiha at-tafsiliyati. Dari dalil-dalil yang terperinci. Wastimdaduhu. Nah, sandar itu, sumbernya diambilnya dari mana? Dari Quran, Sunnah, dan Ijma' wal-Qiyas. Ya. Wa faidatuhu, faidahnya apa sih belajar ilmu fikih? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan berbagai perintah Allah dan menjauhi berbagai larangannya. Maudu'uhu, topiknya apa sih? Af'alul mukallafin. Perbuatan para hamba yang dibebankan syariat min haitsu urudul ahkam. Laha. Ya, dari sisi apa? Urud. Urudul ahkam. Urud itu apa sih? Urud apa arud? Arud. Arudul ahkam. Arud itu nadir yang sepadan, hukum-hukum yang sepadan dengannya. Hukmuhu apa sih hukumnya? Ya tergantung. Kalau ya kalau dia belajar fikih ibadah sehari-hari ya berarti hukumnya fardu ain atau kifayah atau minimal fardu kifayah. Ya, hukumnya. Baik, mempelajari ya janais hukumnya apa? Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Ya, dilihat dari hukum sholat jenazah itu gimana? Fardu kifayah. Tapi kalau sholat lima waktu, fardu ain. Maka belajarnya fardu ain. Nah, gitu. Wa masailuhu, permasalahannya itu apa sih permasalahan fikih? Al-qodoyah. Ya, berbagai kasus. Ya, kalau wudu, seperti syarat wudu adalah syartun nisihati sholat. Adalah syarat sahnya sholat. Ya. Wawadi'uhu, siapa sih yang meletakkan ilmu ini? Ya, al-a'immatu, para imam, al-mujtahidun, para imam, ya, ahli ijtihad. Ya, wa nisbatuhu, nisbatnya itu gimana? Mughayyirun lil-ulum. Ya. Dia merubah, dia atau dia berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Wa fadluhu, apa sih keutamanya? Ala sa'irul ulum. Fadluhu ala sa'irul ulum. Keutamanya di atas seluruh ilmu-ilmu yang lain berdasarkan sabda Nabi alaihissalam, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan memberikan dia kefakihan dalam agama ini. Ya. Nah, kemudian bil qawaid itu matan yang mana tuh bil qawaid? Hah? Ada mah matan qawaid. Ada poin yang disebut bil qawaid. Oh, ya. Nah, fikih tersebut tutbatu bil qawaidi. Dibatasi dengan kaedah-kaedah. Wahib duha min adamil fawaidi. Maka menghafalnya merupakan ya faedah yang sangat besar, yang paling besar. Ya. Mana lagi tadi? Bil qawaidi. Nah, qawaid itu adalah jam'u qaidatin, jamak dari kaedah. Apa itu kaedah? Wahia al-amru al-kulli al-muntabaqu ala juz'iyatihi. Itu sebuah perkara yang kuli, yang universal, yang dia berlaku pada setiap parsial-parsialnya. Ya. Kaqaulihim, semisal perkataan mereka, para ulama ahli fikih, kaidah fikih, al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal adalah keadaan yang ada tetap seperti sebelumnya. Ya. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Nanti ada penjelasannya ya. Wa min anzilati, di antara contohnya, man akala akhiral laili, siapa yang makan di akhir malam menjelang subuh. Wa syakka fi thulu'il fajr, dia ragu, ini fajar shodiq udah terbit belum ya? Ya, kalau fajar shodiq udah terbit batal puasanya ntar nih. Dia makan, azan belum terdengar. Ya, karena dia lagi puasanya naik gunung. Sampai enggak dengar azan, enggak ada muazin di situ. Ini udah subuh belum ya? Tapi dia tahu nih gelap. Kalau gelap malam, gitu kan? Kalau gelap malam, kecuali dimakan siang apa? Matahari dia muncul, itu bang, dia enggak perlu ragu. Ini kan ragu kalau malam hari. Kalau malam hari. Nah, wasyakka fi thulu'il fajr. Dia ragu, di fajar udah terbit belum? Ya. Maka shahha shaumuhu. Sah puasanya. Li'annal asla baqa'u layl. Karena hukum asalnya malam tetap ada. Inilah dari kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya adalah keadaan yang ada tetap seperti sebelumnya. Berarti masih malam. Hukum asalnya. Selama ada qarinah yang menunjukkan dia, oh udah bukan malam lagi, oh udah bukan malam lagi, udah fajar. Kenapa? Tuh saya dengar. Kok saya enggak dengar? Iyalah orang kamu pakai earphone, ya misalkan. Lagi dengerin murotal, ya enggak dengar. Oh iya ya. Ah, berarti ada qarinah jelas. Khabar thiqah. Ya. Taib. Wa minha, di antara contohnya lagi, man akala akhiran nahar. Siapa yang makan di akhir siang? Di akhir siang. Berarti menjelang maghrib. Dia ragu nih. Ini akhir siang nih. Udah terbit belum matahari ya? Mendung. Dia enggak bisa lihat. Ya. Ini pengamalan dari kaidah al-aslu baqa'u makana ala makan. Ya. Hukum asal itu keadaan yang ada tetap seperti sebelumnya. Ini kebalikan dari yang tadi, dari yang man akala akhiral laili wa syakka fi thulu'il fajr shahha shaumuhu, sekarang dia makan di akhir siang. Bila ijtihadin, tanpa ada ijtihad, tanpa ada upaya untuk mencari, nyari orang, udah maghrib belum, udah azan belum, udah nggak ada, ya, dia santai aja, udah kali, ah, udah ini, kecuali dia lupa ya, kalau lupa lain lagi, ya, udah kali, udah azan, dia makan aja, tanpa ada ijtihad, ya, akhirnya syakka fil ghurub, dia ragu, udah terbenam belum matahari, berarti gimana, batala shaumuhu, batal puasanya. Apa kaidahnya? Li'annal asla baqa'un nahar. Karena hukum asalnya tetap siang, tetap ada siang. Siang tetap ada. Berarti dia batal puasanya. Intaha. Tayyib barakallahu fik. Ya, lanjut? Masih bisa? Hah? Baru berapa jam sih? Baru 48 menit. Cemen amat baru 48 menit. Udah menunjukkan ya ini isyarat-isyarat udahan ya, si Faris matanya udah rada-rada merah, ada bocah nah, ya oke, si Fikri tuh isyarat tuh kedinginan kayak gitu, apa lagi coba nah, lalu isyarat kagak ada, dikasih isyarat gitu malah Nabi bikin lama terus nah, mau kalau ini kan kalau lagi sholat panjang sholat pura-pura batuk. Nah kalau ini antum madanya tingkahnya nih. Pura-pura begini. Isyarat. Semakin anak panjangin. Lanjut. Nah insya Allah. Lanjut. Enak aja antum. Ya. Kenapa? Gak suka Paris. Lanjut. Hah? Taibara kalafik. Ya lanjut, lanjut. Barakalafik. Mana sekarang? Ya, tadi kan beliau di matan terakhir beliau menyatakan apa? Ya, bahwasannya ini buku ini adalah isyarat dari syekhnya beliau. Yang namanya tadi siapa? Syekhnya? Yang nama aslinya? Ah, Syekh Sofiuddin Ahmad Ibn Nasir. Nah. Kemudian beliau berkata, Al-Ahdal, qala, jazahu Rabbi afdalal jazai. Semoga Rabbku membalas beliau dengan seutama-utama, sebaik-baik balasan. Anni wazadahu minal ato'i. Ya. Semoga Allah memberikan kepada beliau dan kepada diriku, ya, seutama-utama balasan, kebaikan. Minal ato' dari pemberian. Ya. Fa innahu amarani fima abar, fima ghabar, karena beliaulah yang memerintahkanku. Ya. Fima ghabar binadmi hadhihi qawaidi al-ghurar. Memerintahkan kepadaku untuk menyusun manzumah kaidah ini. Wa qad ra'a kurrasatan katabtuha. Ya, min minhatil wahhabi wastashabtuha. Dan beliau, ya, melihat kurrasah. Buku tulis katab Tuhan yang saya tulis, ya, dengan judul Minhatil Wahab, ya, Minhatil Wahab wastashab Tuhan, ya, istashaba apa? Hah? Dan saya itu apa namanya istashaba? Lupa ana. Coba. Istishab Tuhan. Hah? Ya, berarti saya berupaya menyusunnya dengan baik di sini. Terus, walam akun faraqtu min nizamiha. Namun saya belum menyelesai menyusun nazamnya ini dari kitab Minhatul Wahhab. Fahassani jidda ala itmamiha. Maka beliau memotivasiku untuk menyempurnakan, menyelesaikannya. Wa qala li qawaid al-fiqhi inzim. Ya, qawaid maf'ul muqaddam dari inzim. Yanfa' biha at-tullaba muli ni'ami. Inzimi gitu kan. Ya, aslinya inzim aja. Ya, ini. Dan beliau berkata kepadaku, gurunya itu Syekh Sofiuddin. Ya. Susunlah manzumah kaidah fikih. Ya. Yanfa'u biha at-tullaba muli ni'am. Semoga memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat kepada para pelajar, para tulab. Falam yusa'idni al-qada'u wal-qadar bisa'i fi ma'murihi al-athar. Ya. Kemudian falam yusa'idni, ternyata qada' dan qadar tidak menolongku. Arti apa? Maksudnya qada dan qadar tidak berpihak kepadaku bisa'i untuk aku berupaya, ya, fi ma'murihi, untuk menjalankan perintah dari syekhnya tadi menyelesaikan nadam dari Minhatul Wahhab itu, ya, alal asar, ya, untuk menyelesaikannya, ya, alal asar dalam waktu singkat. Kenapa? Li kasratil asghali wal awa'ik, karena banyaknya kesibukan dan awa'ik, ya, kegiatan. Binafsi, ya, ya, untuk apa namanya memenuhi kebutuhan pribadi, wal iyali dan keluarga, ya, nah, wal alaiki, nah, itu ternyata beliau itu karena dagang mungkin, nah, ini berarti beliau dai, ya, itu, ya, ajib ini, uzurnya itu mantap. Kata beliau, likas rotil asgol wal awa'i wa nafsi bil iyali wal ala'i. Ajib ini. Nah, jadi da'i itu kayak begitu. Jangan tergantung sama pemberian orang lain. Summa afaqtu wa amtasalat amrahu wa gustu lidurri wa annasiri bahrahu. Ya. Kemudian aku mendapati waktu luang, ya, famtasal tu amrohu, aku menjalankan perintah beliau, perintah gurunya tadi. Wagustu lidurri wan nasiri bahrohu, dan aku pun menekuni beberapa masalah yang luas, ya. Nah, beliau lihat ni tawadu, wa in akun lastu lidaka ahlan, walaupun aku bukan ahlinya, fatalabni minhu adwa'u fadlan, tapi aku memohon, fatalabni fatalab apa fatalab ya, famatlabi afwan famatlabi. Namun pintaku minhu kepadanya addu'a, ya. Aku minta doa kepadanya, ya, supaya diselesaikan. Fadlan, ya, itu apa fadlan ini? Mananya? Ya. Ziyadah, ya. Was'alullah ta'ala fiha i'anatan bihaqqihi yufiha. Dan aku memohon kepada Allah, ya, memohon pertolongan kepada Allah dengan haknya, ya, beliau bertawasul dengan hak Allah, yufiha, untuk menyelesaikan manzumah ini. Wan akuna nazmuha minal amal liwajihi wa khalisan minal ilan. Ya, dan ya, semoga nazam itu yang setelah disusun itu merupakan amal, ya, yang diperuntukkan untuk menggapai wajah Allah khalisan, ya, yang ya yang mesti terbebas, ya, terjaga minal ilal, dari berbagai illah, dari berbagai penyakit yang dapat merusak pahala dia. Wa yadu manaf'uha li waliman hassalaha anniya fi kulli zaman. Ya, dan juga semoga manzumah ini yadumah, terus menerus naf'uha, manfaatnya untukku, ya, waliman, dan siapa saja, hassalaha anniya fi kulli zaman, dan siapa saja yang mempelajarinya sepanjang masa. Dapat doa nih kita dari beliau. Fa innahu yujibu man da'ahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, ya, orang yang berdoa padanya. Wala yakhibu ahadun rajahu. Ya, dan tidak akan merugi seorang pun yang berharap kepadanya. Wa qad ja'altuha ala abwabi wa rabbi al-mulhimu lis-su'abi. Ya. Dan sungguh saya telah menjadikan manzumah ini kepada menjadikan beberapa bab, ya, menjadikan beberapa bab. Wa rabbiyal muhimmu lis-shawabi. Ya, dan semoga Rabbku mulhim, memberikan ilham kepadaku untuk, ya, menggapai kebenaran. Ya, ilham yang dapat membimbing kepada kebenaran. Baik. Nah. Baca berikutnya. Coba. Asih si harga-harganya. Si ini pikri-pikri belum bacanya. Ayo pikri. Qala al-mu'allik jazahullahu khairan binazmi wa huwa ma kana dha qafiyatin li'anna an-nazma ashalu fil hifdi minan nasri. Baik. Nazam itu apa sih? Nazam, ya, maka nada kofiyah yang memiliki akhir kofiyah, ya. Akhir kofiyah, akhir dari bait, dari sebuah nadom, ujung-ujungnya sama gitu. Ya, sajaknya gitulah. Kalau di Indonesia apa? Sajak. Ya, ujung-ujungnya sama, mang. Sajak itu bukan pantun. Ya, jaka sembung bawa golok, misalnya. Ya, itulah. Terus lihat nazam, karena yang namanya nazam ashalu fil hifd, lebih mudah dihafalkan daripada nasr prosa. Terus kurlosatan wahyil juz'u minas sahifati. Baik, ketika beliau mengatakan, mana tadi ada kalimat kurlosatan, wa qad ra'a kurlosatan katab Tuhan. Jadi gurunya melihat buku tulis yang aku tulis. Nah, kurlosah ini itu adalah bagian dari sahifah. Ya. Apa namanya, halaman, lembaran-lembaran kitab gitu. Terus summiyat bidzalika li jam'ihal awraqi. Baik, kenapa dinamakan apa namanya qurrasah? Karena dia mengumpulkan, mampu menghimpun beberapa lembar kertas. Terus al-qada'u. Baik, al-qada', ini kalimat yang mana? Walam yusa'idni al-qada'u wal qadar. Qada' dan qadar tidak menolongku. Artinya apa yang beliau upayakan ternyata tidak sesuai dengan qada dan takdir dari Allah. Ya, apa yang beliau upayakan. Ya, maksudnya qadar ini qada apa? Terus wa huwa ijadu jami'il makhluqati fil lauhi. Wal muradu bil ijadi hiyal iradatu ay iradatuhu subhanahu wa ta'ala al asya'a fil azali. Taib, al asya'u fil azali. Nah, qada, qada adalah ijad seluruh makhluk di lauhul mahfud. Maksudnya apa yang dimaksud dengan ijad? Adalah kehendak Allah, yaitu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ya, iradatuhu subhanahu wa ta'ala al-asyaah, al-asyaah maf'ul bih ya, dari iradah, atas segala hal ya yang Allah kehendaki yang pasti akan terjadi ya sampai akhir masa. Allah tulis itu fil azali, fil azali, fil azali. Tepat enggak kayak begini? Tentu belajar akidah kan, yang namanya al-azali itu apa sih? Hah? Hah? Enggak ada awal. Baik, enggak ada awal, apa istilahnya? Mala bidayatalahu, yang enggak ada awalnya. Sementara penulisan lauhul mahfud ada awalnya enggak? Ada, bahkan sudah ada awal makhluk sebelum al-qalam. Yaitu apa? Arsy. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah Tadmuriyah, al-ma, air yang berada di bawah qalam, di bawah arsy, itu lebih dahulu asbab, lebih dahulu daripada penciptaan kolam. Ya, penciptaan kolam yang menulis takdir. Baik. Jadi di sini kita perlu garis bawahi. Ya, kita tidak sependapat. Bahwasanya kehendak Allah atas segala sesuatu fil azali. Ya. Taib, mungkin ya fil azal. Fil azali. Allah punya sifat iradah. Sifat iradah Allah, Allah menghendaki iblis kafir itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, baru penulisannya di waktu itu. Di waktu itu. Itu kalau kita mau menyesuaikan dengan apa yang dipaparkan oleh mu'alif di sini. Al-mu'alif. Terus, wal-qadar? Wal-qadar wa huwa ijaduha fil khariji. Baik, beliau di sini membedakan qadar dan qadar. Nah, Syekh bin Baz menyamakan. Qadar ya qadar, qadar ya qadar. Ya, karena dia belum membedakan. Sedangkan qadar ijadua berarti iradah Allah fil kharij. Ya, fil kharij, qadar. Yang setelah ditakdirkan itulah qadar gitu. Ah, apa yang ditakdirkan dicatat itu qada, apa yang Allah kehendaki qada. Terus binafsi itu kalimat yang mana tuh binafsi? Dari matan yang mana? Binafsi wal yang oh. Ya. Nah, dia ini kan dia apa belum mampu karena kesibukan, banyaknya kesibukan ya untuk memenuhi kehidupan pribadi dan keluarga binafsi. Ya, terus fi mu'niha wa ma yadurruha aw yanfa'uha. Taib. Yaitu fi mu'niha. Ya, menghidupi ya, kehidupan sendiri fi mu'niha, bekal kehidupan sendiri, cari nafkah ya. Wa ma yadurruha aw yanfa'uha. Ya, apakah yang ya memudaratkan atau memberikan manfaat. Terus al-alaiki hiya ma yata. Alaik itu kan ilaqah, alaqah ya hubungan. Ya, alaik, alaiki. Ya, artinya karena kesibukan saya dengan memenuhi kebutuhan diri saya sendiri, keluarga dan karena adanya ya interaksi saya dengan sesama. Ya, interaksi sosial saya. Itu uzur yang beliau kemukakan. Terus hiya ma yata'allaqu bil mar'i min as-sina'ati wa ghairiha wa ma yataballagu bihi min 'aysin wa min al-mahri min 'aysh min 'aysin wa min al-mahri ma yata'allaqu nabihi 'ala az-zawji. Ya, nah alaik hubungan di sini maksudnya yang berkaitan dengan seseorang dari apa yang dia perbuat dan yang lainnya. Wa ma yataballagha bihi, dan apa yang mencukupkan diri dia berupa kehidupan dia, berupa dia cari mahar yang berkaitan dengan pernikahan. Kan kalau mau nikah butuh modal, cari mahar ya. Taib, cari mahar. Nah, walaupun cari mahar yang paling ringan gitu kan. Sendal jepit taruhlah. Ya kan mesti beli juga sendal jepit. Mahar ikan cupang, kan beli juga ikan cupang. Kan ada tuh mahar ikan cupang. Nah, terus lanjut li wajihihi la libtigo'a ridho makhlukin la libtigo'i ridho'i makhluk ridho makhlukin liqoli ta'ala Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Nah, beliau mengatakan li wajhi itu mana ya? Wa an akuna nazmuha minal amali wajhi, dan saya berharap nazam ini merupakan amal yang ditujukan untuk menggapai mencari wajah Allah. Ya, bukan untuk mencari keridhaan makhluk. Ya, berdasarkan firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang berharap berjumpa ya dengan Allah, dengan Rabb-nya dalam keadaan Allah mengampuni meridhoinya, falyamal amalan salihah, maka dia mesti beramal amal saleh ya, ala shawab wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ya, dan tidak menyekutukan dengan siapapun dalam beribadah pada Rabb-nya, tidak menyekutukan dalam hal niat ya, ya di sini jangan riya, jangan ada sum'ah gitu kan. Terus minal ilali, itu khalisan minal ilali. Ya, yang ini murni dari segala macam ilal, penyakit, penyakit yang akan merusak amal dia gitu maksudnya. Terus wahiya ma abtalal amala wa sababuhu attahaddusu bil a'mali sholihati. Liyuqala liyuqala annahu minal mujtahidina. Baik. Ilal yaitu hal-hal yang membatalkan amal dia. Sebabnya karena dia sering memperbincangkan amal dia, amal soleh dia, supaya disebut, wah ini mustahidin dia nih. Ya, terus. Fa innahu yujibu ila akhirihi liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum hayyun yastahi min abdihi idha rafa'a yadaihi an yaruddahuma sifron. Baik. Nah, kan di akhir beliau mengatakan, Fa'in ujibu man da'ahu, maka Allah mengabulkan siapa saja yang berdoa padanya. Wa la yakhibu ahadun rajah, tidak akan merugi seorang pun yang mengharapkannya. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihissalam, sesungguhnya Rabb kalian malu. Ya, dia malu terhadap hambanya idza rafa yadayhi, apabila si hambanya tadi mengangkat kedua tangannya berdoa, kemudian ayaraddahuma sifran. Kemudian Allah kembalikan tangannya tersebut kosong, sifr. Nol, artinya zong, gak dibalas, gak dikabulkan. Allah malu. Ini tentunya selama syarat-syarat doa terpenuhi ya. Terus, fa'idatun, fa'idatun kalimat yang mana? Waqad ja'altuha 'ala abwabi wa rabbiyal muhimmini sawabi. Oh, gak ada, ini fa'idah aja. Gantian, bacanya, fa'idahnya. Kasih ke siapa? Si Zaki, Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala fa'idatun naqala syekhu Baduddin Az-Zarkashi fi qa'idihi an ba'dil masyayikhi innahu kana yakulu al-ulumu thalathatun ilmu nadjin wa mahtaraqa wa huwa ilmu nahwi itu kan dari kata nadija yan doju, masdarnya apa? Nudjun, nudjun berarti ilmu najin wa mahtaraqa wa huwa ilmu nahwi wal usul. Terus wa ilmu la nudjin, berarti ilmu nadija wa mahtaraqa wa huwa ilmu nahwi wal usul wa ilmu la nadi la nadija ay wa la mahtaraqa wa huwa ilmu al bayani wa tafsiri wa ilmu nadija wa ihtaraqa wa huwa ilmu al-fiqhi wal hadithi wal muradu bil ilmin bi ilmin najjin wa huwa tajjin nudjin wa huwa takriru qawaidihi wa tafri'u furu'iha wa tawdihu masailiha wa bi mahtaraqa adamu bulughihi an nihaya bulughihi an nihayatu an nihayat bulughihi adamu mahtaraqa an nihayata an nihayata walghayata fi dhalika walghayatu fi dhalika walghayatu fi dhalika almadhkuru ilmu wa bima taraqa adamu bulughihi nihayatu nihayatu nah walghayatu fa'il dari bulugh ya terus ilmu nujjin wa mahtaraqa ay ilmu ay ilmun kathura al ulama'u muzawalatuhu muzawalatuhu bitadrisi watasnifi walam yazalu kadzalika ilmun la nadija wala ihtaraqa ay ilmun qallat muzawalatuhu bitadrisi watasnifi walam yazal qalilan ilmun nadija wahtaraqa ay ilmun kathura al-ulama'u muzawalatuhu bitadrisi watasnifi waqalla dhalika fil a'sari al-mutaakhirati. Ini ada faedah Syekh Badruddin Az-Zarkashi mengutip di kaedah-kaedahnya dari sebagian masyaikh, bahwasanya mereka menyatakan ilmu itu ada tiga. Ilmu yang sudah matang dan ilmu yang apa namanya mesti dibakar biar matang, yaitu apa ya, ilmu nahwu dan usul. Dan ilmu yang belum matang, yang belum terbakar, itu ilmu bayan dan tafsir. Ilmu yang matang, yang sudah terbakar, adalah ilmu fikih dan hadis. Yang dimaksud dengan ilmu yang matang adalah takrir, penetapan kaedah-kaedahnya. Dan tafri', adanya pencabangan, furu'nya, parsial-parsialnya. Dan tauhid, penjelasan masailnya. Dan yang itu wamah taroko adalah tidak sampainya nihayahnya, belum nyampe endingnya itu apa, goyahnya apa, ya tujuannya apa dari yang disebutkan. Nah, ini mengenai hal tersebut. Nah, kemudian ilmu yang matang, yang itu adalah ilmu yang para ulama sering muzawalatuhu, apa artinya, mempraktekannya dengan mengajar, menulis kitab. Walam yazalu kadzalika, dan para ulama senantiasa demikian. Dan ilmu yang belum matang, yang belum ya, belum matang itu ilmu yang qallat muzawalatuhu, yang sedikit dipraktekkan. Ya, dengan ditadris, dengan diajarkan, ditulis kitab, ya, walam yazal qalilan, dan itu sedikit. Mengenai ilmu yang belum matang. Maka kalau dimaksud ilmu matang ini berarti apa? Ilmu yang para ulama sering menerapkannya dengan mengajarkan, mengarang kitabnya. Ya. Dan namun itu sedikit sekali di zaman yang belakangan. Tapi nanti berarti pekan depan kita masuk babul awal fi qawaidil khams ya, al-bahiyah. Ya, allati turja'u ilaiha jami'ul masail al-fiqhiyah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.